وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، yang saya hormati segenap pengurus atau takmir Masjid Nurul Hidayah Kelapa Lima, Kota Kupang, dan juga yang saya hormati semua saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, merahmati dan menjaga kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan limpah nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis ilmu ini untuk membicarakan firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya keikhlasan niat dalam hadir di majlis ini, sehingga datangnya kita di majlis ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh bagi kita semua dan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti pada kehidupan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, imam dan panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membicarakan sebuah tema, yaitu perjuangan menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui tema ini saya ingin memberikan motivasi dan nasihat kepada diri saya sendiri dan juga kepada diri-diri yang lain, yaitu diri-diri yang terkadang didatangi oleh perasaan atau sifat malas, yang terkadang dihinggapi perasaan ingin santai terus, ingin nyaman terus, ingin enak terus. Diri yang ketika diuji dengan musibah, dengan gangguan, halangan, rintangan, cepat putus asa. Diri yang ketika menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika menempuh syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimpa derita musibah, langsung putus asa, langsung patah semangat, langsung banting setir. Diri yang menghendaki supaya jalan hidup itu terus mulus, ketika kecil inginnya senantiasa dimanja-manja, ketika muda inginnya foya-foya, ketika tua inginnya kaya raya, dan ketika mati masuk surga. Kepada diri yang semacam ini, maka kita ingin membawakan beberapa ucapan-ucapan yang mulia dari firman Allah, dari sabda Rasulullah, dan dari perkataan para ulama. Yang pertama, ucapan yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian musibah seperti yang telah datang kepada kaum-kaum sebelum kalian. Sungguh mereka, umat-umat sebelum kalian, benar-benar ditimpa derita dan mara bahaya, dan ditimpa kegoncangan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan Rasul tersebut mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tiba? Ini ucapan ini Bapak dan Ibu terucap karena rindunya mereka dengan pertolongan, rindunya mereka dengan kemenangan, karena sudah sekian lama mereka diuji dengan musibah, diuji dengan mara bahaya, diuji dengan goncangan, berbagai macam goncangan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita kepada kaum-kaum sebelum kita, am hasibatum an tadkhulul jannah, kalian mengira akan masuk surga dengan mudah, padahal kalian belum diuji dengan ujian seperti umat-umat terdahulu. Ini ayat yang pertama. Ucapan yang kedua juga dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayat ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka mengucapkan kami beriman kemudian dibiarkan oleh Allah begitu saja? Apakah manusia mengira mereka mengucapkan kami beriman terus dibiarkan oleh Allah begitu saja, tidak diuji? Sungguh kami telah menguji umat sebelum mereka sehingga kami benar-benar mengetahui, benar-benar melihat siapa yang benar pengakuan imannya dan siapa yang hanya sekedar mengaku-ngaku. Kemudian ucapan yang ketiga adalah dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Jalan menuju surga itu memang dipenuhi dengan onak dan duri, dipenuhi dengan sesuatu yang berat, musibah, gangguan, cacaan, celaan, sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu manusia. Itulah jalan surga. Sebaliknya, wa hufatin nar bil syahawat, jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan, semua yang dicocoki oleh nafsu manusia, semua yang dicocoki oleh jiwa manusia. Jadi memang seperti itu kaum muslimin dan muslimat. Allah menguji kita yang mengaku mengharapkan surga, Allah menguji dengan ujian-ujian untuk menuju ke surga tersebut. Kemudian ucapan berikutnya adalah dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, salah seorang murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, beliau ditanya, ya Imam, mata raha, wahai Imam Ahmad, kapan kita ini beristirahat? Kapan kita beristirahat, wahai Imam? Umat Islam ini banyak sekali aktivitas-aktivitasnya. Kita subuh-subuh enak-enaknya tidur, ngantuk-ngantuknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azan subuh. Harus bangun melawan rasa ngantuk kita, melawan kenikmatan tidur. Kemudian setelah itu kita beraktivitas. Di tengah-tengah aktivitas harus menghentikan aktivitas kita, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat zuhur. Setelah itu mungkin kita istirahat siang, atau sebagian kita masih melanjutkan kesibukan dunia kita. Di tengah-tengah aktivitas kita atau di tengah istirahat kita, kita dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azan asar, kemudian azan maghrib, kemudian azan isya. Sebentar lagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Harus berlapar-lapar, harus menahan dahaga, harus menahan syahwat-syahwat, kecintaan-kecintaan, nafsu-nafsu dunia dikekang. Makanya orang tadi berkata kepada Imam Ahmad, bertanya, wahai Imam, kapan kita ini istirahat? Umat Islam ini kapan istirahat? Hari demi hari terus ada tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Imam Ahmad rahimahullah taala? Inda awwali qadamin tada'uha fil jannah. Ketika engkau menginjakkan kakimu di surga, itulah istirahat. Sebelum engkau menginjakkan kakimu di surga, tidak ada kata istirahat. Memang perjuangan hidup ini. Perkataan yang berikutnya senada dengan perkataan Al-Imam Ahmad, yaitu perkataan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, laisa lil mu'min raha atau la rahata lil mu'min duna liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat bagi seorang mukmin kecuali jika sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah istirahat yang sebenarnya. Ketika dia sudah masuk surga, melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah dalam keadaan Allah ridha kepada dia. Dia ridha kepada Allah, Allah ridha kepada dia. Itulah istirahat yang sesungguhnya. Sebelum itu, maka masa-masa perjuangan. Ini Bapak dan Ibu, ada berapa perkataan tadi? Ada dua dari firman Allah, satu dari hadis Rasulullah, dua dari perkataan para ulama, ada lima. Kalau kita mencermati lima ucapan ini, semuanya mengarah kepada satu makna, mengarah pada satu tujuan, yaitu intinya apa? Surga itu butuh perjuangan. Surga itu butuh perjuangan. Dunia inilah tempatnya berjuang untuk menggapai surga. Tempat berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk kebaikan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila bapak-bapak, ibu-ibu di dalam menjalankan Islam ini mendapatkan rintangan, mendapatkan cobaan, mendapatkan celaan, mendapatkan cibiran, maka jangan terkejut, jangan merasa kaget dengan itu semua. Kenapa? Karena umat sebelum kita sudah biasa. Umat zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ya, nabi-nabi terdahulu semuanya sudah mengalami itu semua. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang hidup bersama Rasulullah menyertai dakwah beliau, telah menjumpai semua rintangan, gangguan dan cobaan. Maka kalau Anda hari ini merasakan itu, merasakan gangguan, cobaan, jangan terkejut, jangan kaget. Karena memang itulah jalan yang dulu ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menempuh jalan, kemudian mendapatkan gangguan. Siapa yang mengikuti beliau kalau menjumpai gangguan juga seperti gangguan yang dialami oleh Rasulullah, bukan sesuatu yang aneh. Dahulu kita ingat bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendatangi patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Faja'alahum judzan illa kabiran lahum la'allahum ilaihim yarji'un. Maka Nabi Ibrahim mengingkari penyembahan terhadap patung-patung tadi dan menjadikan patung tersebut luluh lantah. Tidak tersisa kecuali satu patung saja, yaitu patung yang paling besar. Maka datanglah kaumnya melihat patung-patung itu luluh lantah, mengatakan, "Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz dzalimin." Siapa yang berani-beraninya lancang melakukan pengerusakan terhadap sesembahan-sembahan kita ini? Sungguh dia orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda. Seorang pemuda. Di sini saya enggak terlalu banyak melihat pemuda. Ya. Perhatikan, yakni orang-orang ini ketika menyebut Nabi Ibrahim adalah pemuda. kami mendengar ada seorang pemuda namanya Ibrahim. Dialah yang suka mengkritiki Tuhan-Tuhan kita ini. Barangkali dialah pelakunya. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kalau begitu datangkan itu Ibrahim. Pemuda yang bernama Ibrahim datangkan kemari. Supaya kita memberikan pelajaran kepadanya dan supaya orang tahu apa akibat orang yang mencela Tuhan kita, orang yang merusak Tuhan kita. Maka Ibrahim didatangkan. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang merusak Tuhan-Tuhan kita yang melakukan perbuatan ini? Apa jawab Nabiullah Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan ini adalah berhala yang paling besar. Kalau kamu tidak percaya, tanya sendiri. Jika memang berhalamu itu bisa berbicara, tanya sendiri. Mereka menjawab, mereka tertunduk, bisu, tidak bisa menjawab hujah seorang pemuda yang sangat cerdas ini. Retorika yang sangat bagus membungkam mereka. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Wahai Ibrahim, bagaimana kami akan bertanya kepada Tuhan-Tuhan ini? Kamu sendiri tahu ini enggak bisa berbicara. Maka Ibrahim menjawab, qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Lantas kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat sedikit pun kepada kalian? Sungguh celakalah apa yang kalian sembah dan kalian semua. Tidakkah kalian menggunakan akal pikiran kalian? Maka apa yang dilakukan Bapak dan Ibu? Qalu harriquhu wangsuru alihatakum. Tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian ini. Dan berikan pelajaran kepada si pemuda Ibrahim ini. Bakar dia. Jadi, ujian, kalau Anda merasakannya, gangguan, celaan, rintangan, kalau Anda merasakannya di dalam mendakwahkan Islam ini, jangan kaget. Dulu sudah ada orang yang menghadapi rintangan tersebut. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah pernah dibakar. Walaupun alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya melindungi hamba yang saleh ini, melindungi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan bawalah dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Allah melindungi Nabi Ibrahim. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwasanya rintangan, halangan, gangguan dakwah itu sudah ada sejak zaman dahulu dan jauh lebih berat, jauh lebih parah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya umat sebelum kalian itu ada yang dibuatkan galian. Dibuatkan galian, kemudian dimasukkan, dikubur dalam galian tersebut. Kepalanya masih kelihatan. Badannya dikubur, tapi kepalanya masih kelihatan. Fayu'ta bimin syarin, fayu'ta ala raksihi, fayu'shakku nisfaini. Kemudian setelah itu dibawakan gergaji, diletakkan di atas kepalanya. Disuruh meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan agama Allah. Kalau enggak, gergaji ini akan menjadikan tubuhmu menjadi dua bagian. Maka dia tetap teguh, tetap tegar menghadapi ancaman tersebut, sehingga tubuhnya terpotong menjadi dua, terbelah menjadi dua. Seperti itu sudah dialami oleh umat-umat sebelum kita, dan itu tidak menghalangi mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kaget, jangan mudah mengeluh ketika kita menjumpai rintangan dalam dakwah. Belum ada apa-apanya rintangan dakwah yang kita hadapi di zaman kita ini. Adakah yang seperti itu? Dakwah sampai seperti itu? sampai dipotong badannya jadi dua. Kayaknya seberat-beratnya ujian kita enggak sampai seperti itu. Kita juga ingat bagaimana kisahnya Bilal radhiyallahu anhu. Ketika dia oleh majikannya dibawa, dikeluarkan, ditelentangkan di atas padang pasir yang amat sangat panas, di musim panas. Di tengah terik matahari yang sangat amat menyengat. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, kalau siang hari, ya, kurang lebih waktu zuhur begitu, kita jalan di atas aspal enggak pakai alas kaki. Mungkin kita ya akan apa bahasa sini apa? Berjalan sambil berjinjit-jinjit apa namanya di sini? Ya. Ya, pokoknya begitulah. Panas. Ya, itulah yang terjadi pada Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya. Dilepas bajunya, kemudian ditelentangkan di atas padang pasir. Di Arab, jazirah Arab, itu panasnya jauh lebih panas daripada di Indonesia ini. Kalau di Indonesia saja sudah panas seperti ini, kita enggak bisa bayangkan bagaimana panasnya di Saudi Arabia. Ya. Bilal ditelantangkan di padang pasir yang begitu panas. Kemudian setelah itu ditindihkan batu besar di atas tubuhnya sambil dipaksa supaya dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan agama Muhammad, ya. Maka dia tidak bisa menjawab apa-apa kecuali Ahad, Ahad, Ahad. Hanya Allah yang Esa, hanya Allah yang Esa, hanya Allah yang tunggal yang berhak diibadahi. Itu saja yang dia ucapkan. Dia tidak melepaskan keyakinannya, tidak melepaskan prinsipnya. Berat memang kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di antara kita mungkin yang di dalam menjalankan syariat Islam kemudian mendapatkan ujian, misalnya berupa kekurangan ekonomi, kekurangan masalah duniawi. Dia mungkin sudah menjadi orang yang berharta, kaya, pemasukannya banyak. Kemudian tiba-tiba datang keterangan dari Allah, nasihat dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian benar-benar beriman. Dia terkejut mendengar ayat ini. Karena selama ini kekayaan yang dia kumpulkan, harta yang dia kumpulkan, kenikmatan yang selama ini dia peroleh, semuanya dari hasil riba misalnya. Membaca ayat ini kaget. Dia bingung. Saya ingin menempuh jalan Allah, tapi kok resikonya saya harus meninggalkan mata pencaharian saya yang telah membuat saya kaya seperti ini. Konsekuensinya saya harus jatuh miskin. Konsekuensinya saya harus banting setir, ganti profesi. Dia enggak siap barangkali dengan ini. Maka jangan terkejut. Kenapa? Karena umat sebelum kita, generasi sebelum kita sudah merasakan apa yang lebih berat, sesuatu yang jauh lebih berat dari apa yang kita rasakan. Kalau kita bicara masalah ekonomi, bicara masalah kemiskinan Bapak dan Ibu, kemiskinan kita ini insya Allah belum sebanding dengan kemiskinan orang-orang zaman dulu. Bapak dan Ibu mungkin pernah mendengar kisah Jaisul Khabat. Kisah Jaisul Khabat, yaitu pasukan Daum. Pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau pernah mengutus seorang sebuah pasukan yang waktu itu dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Karena minimnya perbekalan Bapak dan Ibu, pasukan yang kurang lebih jumlahnya 300 itu hanya diberi bekal 1 butir kurma per hari. Bekalnya cuma itu, 1 butir kurma. Bagaimana orang makan cuma 1 butir kurma sehari? Maka mereka bertanya satu dengan yang lain, bagaimana kamu memperlakukan kurma ini kok bisa awet? Sehari cuma jatah 1 kurma, gimana kok bisa awet? Kata mereka, ya kami hisap seperti kami mengisap permen, ya, seperti anak kecil mengisap permen itu, supaya awet. Kalau ditelan langsung habis. Tapi di apa istilahnya di sini apa? Di mood ya. Iya, supaya enggak habis begitu. Tapi Bapak dan Ibu, sepandai-pandainya mereka mempertahankan jatah kurma ini satu butir per harinya, lama-kelamaan kurma itu habis juga. Setelah mereka kehabisan bekal, akhirnya mereka terpaksa mencari makanan seadanya. Yang ada adalah daun. Enggak ada yang bisa dimakan. Yang mereka temui pada waktu itu hanya daun. Maka mereka memukul ranting-ranting pohon agar berguguran daun-daunnya. Setelah itu mereka memakan. Itu adalah daun yang biasa dimakan binatang ternak. Daun yang biasa dimakan oleh kambing, oleh unta. Mereka memakannya. Karena saking kepepetnya mereka, saking terdesaknya mereka, tidak ada makanan lain kecuali itu. Makanya mereka dikenal dengan Jaisul Khobat, pasukan pemakan daun. Itulah asal-usulnya. Setelah itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka rezeki yang begitu besar. Ada ikan laut terdampar ya di pinggir pantai. Besar sekali ikan tersebut. Pada waktu itu mereka belum tahu kalau bangkai ikan yang terdampar itu adalah halal. Belum tahu mereka. Yang mereka tahu bangkai itu semuanya haram. Hewan yang tidak disembelih dengan penyembelihan sesuai dengan syariat, tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya bangkai, dan bangkai itu adalah haram, enggak boleh dimakan. Termasuk ikan, menurut mereka, setahu mereka waktu itu haram. Maka Abu Ubaidah Ibn Jarrah, pemimpin pasukan, mengatakan jangan makan, ini bangkai, innaha mayitah. Sebagian lagi mengatakan iya memang ini mayitah, tapi kita doruri, terdesak, dan kita adalah utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa kita nggak boleh memakannya, kita ini utusan Rasul dan kita terdesak. Ini Bapak dan Ibu, pelajaran yang sangat berharga sekali bagi kita. Mereka di saat kondisi terdesak seperti ini, di saat kondisi yang amat sangat lapar, mereka masih mikir halal dan haram. Ini bangkai, jangan makan. Mereka masih sempat berpikir halal dan haram, mereka memikirkan. Bandingkan dengan orang zaman sekarang yang ketika mendapatkan ya wejangan atau nasihat dari Allah dan Rasulnya bahwasannya ini haram, bisnis ini haram, riba ini haram, itu haram, mereka langsung berkomentar apa? Kok susah sekali syariat ini? Kok mengekang kita? Kok membuat berat kita? Menghalangi ruang gerak kita? Begitu mudahnya mereka mengucapkan kalimat itu. Padahal saya yakin kesusahan ekonomi, kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh orang zaman sekarang itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh para sahabat zaman dahulu. Mereka masih memikirkan halal dan haram. Kita juga pernah dengar mungkin barangkali ada seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya agar dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhasrat terhadap wanita ini. Akhirnya ada sahabat sih. Ada sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, illam takun bika haja fazawijniha. Wahai Rasulullah, kalau anda tidak berhasrat untuk menikahi wanita ini, nikahkan saja wanita ini dengan saya. Kemudian Rasulullah melihat sahabatnya ini, kamu kok sudah berani nikah, punya modal apa? Lam ajid syai'an ya Rasulullah, saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah, modal saya cuma satu, pengen nikah saja. Pulang ke rumah orang tuamu, cari apa saja yang kiranya bisa dijadikan untuk mahar. Kalau memang kamu pengen nikah, sudah minta ke orang tuamu, cari di rumah orang tuamu apa yang bisa dijadikan makan. Pulang, balik lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam ajid syai'an. Enggak ada Rasulullah, enggak ada apa-apa ya Rasulullah, benar saya enggak punya apa-apa. Cari lagi, pulang lagi, cari lagi, enggak apa-apa, meskipun kamu ketemu cincin besi. Cincin, bukan cincin emas, bukan cincin perak, cincin besi. Kalau memang itu ada, enggak apa-apa, jadikan mahar kalau memang kamu punyanya itu. Pulang lagi. Balik lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, walau khataman min hadid. Walaupun hanya cincin besi aku enggak punya ya Rasulullah. Nah terus, kamu modal apa mau nikah? Hadza izari. Ini Rasulullah, saya punya sarung. Saya punya sarung. Sarung yang melekat di tubuh dia itu yang dia tawarkan. Padahal dia enggak punya pakaian atasan ya badan. Disebutkan dalam riwayat ini, perawinya mengatakan orang ini menawarkan sarungnya karena memang itu yang dia punya, satu-satunya harta yang dia punya. Atasnya enggak ada itu. Telanjang dada, ya. Cuma pakai sarung saja. Rasulullah tersenyum melihat sahabatnya yang begitu konyol ini. Ya. Madza fa'alta bi izarika? In a'taitaha lam talbas syai'an. Apa yang bisa kamu perbuat dengan sarung yang cuma sehelai? Kalau kamu berikan kepada calon istrimu ini sebagai mahar, kamu enggak akan pakai apa-apa nanti. Indaka syai'un minal Qur'an? Kamu memiliki ilmu Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, paham makna Al-Qur'an? Iya, Rasulullah, saya menghafal surat ini dan saya tahu tafsirnya. Baik, kalau seperti itu uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an. Kalau begitu aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan ilmu Al-Qur'an yang engkau miliki. Akhirnya menikah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Rasulullah masa membiarkan sahabatnya sekonyol ini? Kalau kita perhatikan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain, ternyata beliau itu memberikan semangat kepada para sahabatnya untuk banting tulang keras, kerja keras, peras keringat. La an ya'huda ahadukum hablahu fayattatik khairun lahu min an yas'alan nas. Kalian pergi ke hutan membawa tali, cari kayu bakar, kemudian kalian jual, itu jauh lebih baik daripada kalian meminta-minta menengadahkan tangan kepada manusia. Ini motivasi dari Rasulullah kepada para sahabat. Jadi sahabat itu enggak dipersusah nikah. Kalau memang mereka sudah pengin sekali nikah, diberikan kesempatan untuk nikah, enggak dipersusah. Walaupun ekonominya belum mapan. Cuma perhatikan Rasulullah mendorong para sahabatnya untuk kerja keras. Jadi pertama-tama nikah memang belum punya apa-apa. Yang penting ada keinginan kuat untuk mencari nafkah. Ini Bapak dan Ibu, kemiskinan di zaman dulu dengan kemiskinan di zaman sekarang jauh lebih besar, jauh lebih parah kemiskinan zaman dahulu. Insya Allah zaman sekarang semiskin-miskinnya orang, gak ada yang sampai bajunya cuma setengah setel seperti ini, gak ada kayaknya. Ada gak orang miskin, saking miskinnya bajunya cuma setengah setel? Gak ada kayaknya. Semiskin-miskinnya orang punya HP zaman sekarang. Semiskin-miskinnya orang. Semiskin-miskinnya orang punya minimal 2 setel pakaian. Ini jauh berbeda dengan kemiskinan zaman dahulu. Tapi subhanallah, itu semua Bapak dan Ibu, kemiskinan ekonomi, ekonomi susah, ekonomi sulit yang dulu menimpa mereka tidak membuat mereka melepaskan agama mereka. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Perjuangan para sahabat, perjuangan umat sebelum kita di dalam menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua membuat kita ini semakin tegar, semakin kokoh, tidak mudah cengeng, tidak mudah putus semangat, tidak mudah putus asa ketika mendapatkan goncangan, ketika mendapatkan sedikit cobaan, sedikit halangan, sedikit rintangan. Insya Allah belum seberapa rintangan kita ini dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Isyaknya pukul berapa ya? 15. Ya. Kurang 15 lagi. Kurang 15 menit. Kurang 5 menit. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya. Apakah Islam ini mengajak kita untuk sengsara? Kalau kita tadi membaca surat beberapa ayat dari Al-Qur'an, am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bisa masuk surga padahal kalian belum diuji, belum mendapatkan musibah? Mungkin kita akan bertanya barangkali. Kalau begitu apakah Islam itu memang mengajari kita untuk sengsara, ngajak kita sengsara? Kita katakan tidak. Islam mabniun ala tahqiqil masalih. Ya. Di antara kaidah besar di dalam al-fiqh al-islami, dalam ilmu fikih, kaidah besar adalah bahwasanya Islam itu mabniun alal masalih. Ya. Mewujudkan maslahat. Islam itu dibangun di atas asas mewujudkan maslahat dan menolak madarat, menolak mara bahaya. Innallaha atau innasyari'a la ya'muru illa bima maslahatu khalisatun aw rajihah wa la yanha illa amma mafsadatu khalisatun aw rajihah. Sesungguhnya pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintah kecuali pada perkara yang memang benar-benar bermaslahat, benar-benar mendatangkan kebaikan, baik itu kebaikan yang sifatnya murni kebaikan atau kebaikan yang sifatnya dominan. Apa maksudnya kebaikan dominan? Ada madaratnya tapi sedikit, ya, maslahatnya lebih besar. Seperti jihad misalnya. Jihad itu ada madaratnya apa enggak? Iya. Orang jihad mungkin dia mati, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Tapi itu diperintahkan oleh Islam karena ada maslahat yang lebih besar. Ya, maslahat yang lebih besar. Nah, kaidah tadi mengatakan sesungguhnya syariat ini tidak memerintahkan kecuali pada perkara yang maslahat, baik itu maslahat murni, enggak ada mara bahayanya sama sekali, atau maslahat dominan. Ada mara bahayanya tapi sedikit, lebih besar maslahatnya. Wala yanha, dan syariat itu tidaklah melarang kecuali sesuatu yang memang rusak, mengandung kerusakan. Baik kerusakan murni maupun kerusakan yang dominan. Ada kerusakan dominan? Iya. Kerusakan yang tidak murni yaitu kerusakan pada khamr, minuman keras. Al-Qur'an mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'ul linnas. Mereka bertanya tentang perjudian dan khamr. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, judi dan khamr itu ya ada dosanya tapi ada manfaatnya. Tapi dosanya jauh lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ada manfaatnya. Karena apa? Manfaatnya kecil. Madaratnya, mara bahayanya, dosanya jauh lebih besar. Jadi kaidah baku dalam syariat kita adalah kalau Allah memerintah itu pasti maslahat. Kalau Allah melarang dari sesuatu, pasti sesuatu yang dilarang oleh Allah itu mengandung mafsadah dan mengandung kerusakan. Maslahat terbesar itu adalah surga. Maslahat kebaikan yang paling besar adalah ampunan dari Allah dan surga. Wallahu yad'ukum, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idnih. Allah menyeru kalian, mengajak kalian kepada ampunannya dan kepada surganya. Jadi Islam tidak mengajak kita sengsara, Bapak Ibu. Islam mengajak kita untuk mulia. Islam mengajak kita untuk hidup enak. Islam mengajak supaya kita hidup sejahtera. Tapi bukan sejahtera sesaat. Sejahtera untuk selamanya. Sejahtera yang abadi. Sejahtera, bahagia, nikmat yang kekal abadi selama-lamanya yaitu surga. Nah, tapi surga itu terkadang memang harus butuh pengorbanan. pengorbanannya itu berat, butuh dengan kesengsaraan. Jadi kesengsaraan, iya memang orang akan merasakan kesengsaraan, tapi bukan kesengsaraan yang murni kesengsaraan. Kesengsaraan yang insya Allah berbuah manis, yaitu apa? Kenikmatan di surga. Intinya Allah mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada manfaat, mengajak kepada kenikmatan, mengajak kepada kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu butuh pengorbanan. Manfaatahur raha, man atharar raha, fatatsur raha. Siapa yang mengedepankan santai-santai, mengedepankan bermalas-malasan, mengedepankan ingin bernyaman-nyaman terus, justru dia akan kehilangan kenyamanan itu. Jadi Allah mengajak kita supaya nyaman, hidup enak, hidup santai. Tapi berawal dari meninggalkan santai-santai terlebih dahulu. Meninggalkan nyaman-nyaman terlebih dahulu. Meninggalkan berenak-enakan terlebih dahulu. Supaya nanti mendapatkan keenakan yang lebih kekal. Keenakan yang seterusnya. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Itu kurang lebih Bapak dan Ibu. Yani ringkasan atau kesimpulan dari apa yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan, ketegaran, kekokohan di dalam meniti jalannya sebagaimana keteguhan, kekokohan umat-umat terdahulu dari kalangan pengikut para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.